Selalu sementara Tuhan jaga tunggu. Saku bahagia yang selama ini saya Editra tambah remix. Tetap saling paham. Jaga tetap saling.